ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الحمد لله رب العالمين، بمن وجد وراء الله سبحانه وتعالى، فمن جاءك بالشكر فبرمي إذا تبقى الحمد الله تنتظر untuk terus mengingat anugerah dan curahan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita semuanya berkeinginan untuk menghitung-hitung rahmat Allah dan nikmat Allah, maka saya tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Di antara sekian banyak dari curahan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah melebihkan antara satu waktu dengan waktu yang lainnya, antara satu tempat daripada tempat yang lainnya, antara satu bulan dari bulan-bulan yang lainnya, bahkan antara satu hari dengan hari-hari yang lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya terhadap memberikan fadhail, keutamaan-keutamaan yang tidak diletakkan pada waktu-waktu yang lainnya. Umur kedua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikala dibandingkan dengan umur-umur yang sebelumnya, umur-umur umat yang sebelum kita tentunya amat jauh. Bagaimana umur ayah kita Nabi Adam alaihissalam, bagaimana umur Nabi Nuh alaihissalam berabad-abad dan hampir 1000 tahun umur mereka. Ada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, "A'maru ummati ما بين 60 إلى 70 أمور تمحك أمور يحدث جلالي ولمحك dari kebanyakan, bukan berarti semuanya. Di antara 60 tahun sampai 70 tahun ini umur umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang mendominasi, bukan berarti semua umat Rasulullah umurnya di antara 60 sampai 70 tahun. Bahkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam umurnya tidaklah sampai 70 tahun, 63 tahun umur beliau, umur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi alhamdulillah, kita wajib untuk memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah ternyata dalam pendeknya umur umat Rasulullah ini Allah memberikan keutamaan yang tidak diberikan kepada umat-umat yang sebelumnya. Bagaimana kadang-kadang peribadatan di satu tempat memiliki fadilah yang lebih daripada tempat-tempat yang lainnya. Salatul Masjidil Haram, Salatul Masjidil Nabawi, Salatul Masjidil Aqsa, salat orang wanita di rumahnya. Subhanallah. Sebagian para ulama mengatakan lebih utama, bahkan lebih utama dari salatnya di dunia. Demikian keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita waktu, ada di antara waktu-waktu yang Allah lebihkan, bagaimana malam yang kita berdoa kepada Allah, semoga Allah pertemukan kita di malam Lailatul Qadar. Kelvi syah, bagaimana hitungan satu malam bermalam Lailatul Qadar seakan-akan atau bahkan dikatakan oleh Rasulullah seperti seribuan. Dan ini merupakan anugerah Allah, ibadah yang pahalanya akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah hadis Rasulullah. Kemudian juga di antara waktu yang lainnya adalah sebagaimana yang alhamdulillah yang kita sekarang berada di dalamnya, yaitu bulan Ramadhan. Syahrul Allah yang agung, Syahrul Mubarak, bulan Ramadhan merupakan bagian daripada waktu yang Allah lebihkan daripada bulan-bulan yang lain. Sayyidu syuhur, penghulunya daripada seluruh bulan-bulan yang ada. Bulan Ramadhan adalah sebuah bulan yang sangat mengantar di hati-hati orang yang saleh untuk mereka berdoa kepada Allah, Allahumma al-hikna di Ramadhan. Demikian yang menangkap di hati-hati para salaf keinginan yang sangat mendalam, harapan yang besar. Mereka meminta kepada Allah, ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadhan. Allahumma al-hikna di Ramadhan. Dan kita bersyukur kepada Allah saat ini kita berada di bulan Ramadhan, bulan ini yang dinantikan oleh orang-orang yang saleh. Waktu yang sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah sebagai tempat untuk kita berlomba, untuk kita berlomba untuk meraih posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang bertakwa, yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadhan, siang ataupun malamnya, mendapatkan fadilah keutamaan yang diberikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis muttafaqun alaihi, "Man qala Ramadan iman wa ihtisal, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja yang menegakkan qiyam di malam hari pada bulan Ramadan, yang menegakkan salat tarawih dalam keadaan iman wa ihtisal, niscaya Allah akan memberikan ampunan dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Di siang harinya Rasulullah juga menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan muttafaq alaih, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisalan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapapun yang berpuasa pada bulan Ramadan, di siang bulan Ramadan, dia menegakkan puasa yang dibangun dengan keimanan, dengan harapan mendapatkan pahala di sisi Allah, niscaya Allah akan memberikan ampunan dari dosa-dosa yang telah dia lakukan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahkan lebih daripada itu, sebagaimana yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah, amalan yang dilakukan oleh seorang yang berpuasa di bulan Ramadhan mendapatkan lipatan daripada Allah Subhanahu wa Taala, dengan lipatan yang hanyalah Allah yang mengetahui. Sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap amalan anak Adam itu dilipatkan antara 10 kali ila 700 dirham ila 700 dirham sampai 700 kali lipat. Itu amalan kebaikan, satu amalan kebaikan yang dilakukan di luar bulan Ramadhan. Adab puasa yang dilakukan di bulan Ramadhan, maka Allah menjadikan wastomuli puasa kepada milikku, wa ana ajzihi, dan aku yang akan memberikan balasannya. Subhanallah. Ini terhib. Ini tawaran yang demikian mengagumkan dari Allah Subhanahu wa Taala kepada kita semuanya. Tawaran dari Allah kepada kita, akankah kita mampu dan bisa memanfaatkan bulan Ramadhan untuk melakukan ketaatan tabarruk kepada Allah Subhanahu wa Taala. Hadirat, ibu dan akhwat yang saya hormati, semoga dimuliakan oleh Allah. Kita mengingat kerinduan puasa atau kerinduan para sahabat terhadap puasa demikian mendalam, sehingga sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan kita mungkin banyak puasa yang disifati dengan puasa tertentu. Ini puasa muslim. Hal ini tentunya merupakan fadhail, merupakan kemurahan dari Allah, tawaran kebaikan daripada Allah. Akankah kita berlomba, akankah kita memanfaatkan bulan yang penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengingat dan sejarah tentang kewajiban puasa, itu ada tiga etapa, tiga tahapan dari kewajiban puasa. Pertama kali, puasa hanya diwajibkan pada hari yang dikatakan Yaum Asyura. Ini yang pertama, di bulan yang pertama. Yang kedua, puasa diwajibkan pada bulan Ramadhan atau diperintahkan untuk dilakukan pada bulan Ramadhan. Itu pun sifatnya tidak wajib. Sebagaimana firman Allah, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Pada tahapan yang kedua ini, Allah membolehkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa, tetapi juga boleh bagi mereka yang tidak mau berpuasa untuk membayar fidyah. Ini tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga, puasa menjadi bagian rukun Islam yang keempat. Puasa menjadi bagian yang wajib dikerjakan atas setiap kaum muslimin yang menjadi fardhu ain. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bunyi Islam ala khamsin. Agama Islam dibangun di atas lima perkara. Kemudian disebutkan yang keempat. Ada wa shaumu ramadhan, berpuasa pada bulan Ramadhan. Dan inilah tahap diwajibkannya kepada seluruh kaum muslimin pada tahun 2 Hijriah. Atau dalam arti yang terulangi, 2 pada tahun yang kedua setelah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah hijrahnya beliau ke kota Madinah, baru diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin, diwajibkan kepada mereka untuk menunaikan puasa. Dengan turun firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada orang yang beriman, kutiba, dituliskan, diwajibkan dengan tanpa ada tawaran yang lainnya. Siapapun mereka wajib untuk berpuasa ketika mereka sudah sampai kepada tingkatan kewajibannya, ketika dia sudah baik, dan ketika atas dia adalah seorang muslim, dan ketika dia dalam keadaan asing, maka wajib baginya untuk menunaikan puasa. Kelihatan ketika dia adalah seorang yang tingkatannya adalah sebagai orang yang berbalik, dan dia adalah asil, dan dia adalah seorang yang muslim, maka wajib baginya untuk menunaikan puasa. Kecuali tentunya dalam kondisi atau beberapa kondisi yang diperbolehkan baginya untuk tidak melakukan puasa, itu wajib untuk dikompa. Sebagaimana yang insya Allah akan kita bahas secara ringkas pada pertemuan hari ini, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Hadirat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, ketika telah diwajibkan puasa kepada seluruh kaum muslimin, maka subhanallah, kaum muslimin para wasiku para sahabat menyambut kewajiban untuk menunaikan puasa pada bulan Ramadan tentunya dengan penuh kebahagiaan. Bagaimana tidak, bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa Taala memberikan limpahan pahala. Bulan yang mulia ini Allah letakkan di dalamnya malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Puasa yang apabila dilakukan karena Allah, Allah akan memberikan keutamaan yang lebih besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan sebuah sifat daripada puasa yang ditegaskan dengan keimanan, dinamakan puasa itu sebagai sunnah. Sebagaimana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, Rasulullah bersabda, as-sawmu junnah tujannih aw fiha min an-nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa itu adalah tameng. Ajaib. Rasulullah mengatakan as-sawm, puasa itu adalah junnah. Bahkan dalam riwayat dikatakan husnul hazin baina yang qabah bagi seorang muslim mengagungkan Rasulullah mensifati puasa yang berat ini, yang secara fisik kita ini kadang-kadang kita melemah, sedang Rasul mensifati puasa sebagai dunia. Ternyata memang benar sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama bahwa puasa yang ditegakkan dengan keimanan wahdisan walaupun secara fisik mungkin akan melemahkan gerakan anggota badan kita, karena mungkin berkurangnya kalori, berkurangnya energi yang ada pada kita, tetapi akan menumbuhkan kekuatan jiwa yang sangat dahsyat dan mengagumkan. Sehingga jangan heran sekian banyak pertolongan Allah berikan kepada kaum muslimin itu terjadi pada bulan Ramadan. Kita mengingat tempat Mekah juga di bulan Ramadan. Kita mengingat beragam peperangan Allah berikan di bulan Ramadan, Allah berikan di bulan Ramadan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifati puasa sebagai husnul khatim, sebagai benteng yang sangat kokoh yang dengannya Allah mentarbiyah hamba-hambanya bagaimana dia tunduk kepada Allah, bagaimana dia berlomba dengan berasa bertahan kepada Allah, bagaimana dia mengekang dan mengarahkan awal nafsunya sehingga menjadi seseorang yang bisa mengarahkan awal nafsunya, bukan menjadi orang yang diarahkan oleh awal nafsunya. Ini puasa. Makanya amalan-amalan yang sedikit banyak itu banyak tentunya dilakukan, bahkan mampu dilakukan oleh para salaf di saat bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di bulan Ramadan menjadi orang yang paling dermawan, menjadi orang yang paling jeli ringan tangannya, bahkan disifati jarmil mursalah, seakan-akan angin bertiup. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana beliau memperbanyak membaca Al-Quran, bahkan para salaf mereka pada bulan Ramadan mereka berlomba untuk menghafalkan, untuk menyelesaikan membaca Al-Quran, tadabburan, qira'atan wa tadabburan, baik membaca ataupun bertadabbur terhadap Al-Quran. Hadirin wa hadirat, ibu dan akhwat, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah keindahan puasa. Dan jika kita ingin melihat sekian banyak fadhail, maka subhanallah, kembali lagi kita akan mengingat dan kita akan selalu berkata dengan lisan kita dan hati kita, ternyata bulan Ramadan adalah tawaran kebaikan yang demikian banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah memberikan bagi orang yang telah masuk bulan Ramadan dan dengan cara dia telah melihat hilal atau telah masuk hitungan bulan Ramadan, Allah katakan sama syahidah minkum asyhara falyasum. Siapapun di antara kalian yang telah menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maka wajib baginya untuk memenuhikan puasa pada bulan Ramadan. Puasa yang diwajibkan atas kita, subhanallah, juga memberi keunikan yang tidak dimiliki oleh puasa-puasa pada umat yang terdahulu. bagaimana kita katakan sebuah keunikan, jadi itu adalah barokah, keindahan, dan itu adalah barokah. Jadi juga mentarbiah kita kuasanya ibadah yang ada pada kita itu ternyata diminta akan selalu untuk berharap untuk memiliki penampilan yang beda daripada kebiasaan-kebiasaan umat-umat yang terdahulu. Rasulullah itu sangat tidak suka untuk menyerupai apapun bentuknya yang dikalahkan itu merupakan ciri khas dari orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani. Abadi Majusi, abadi ini dari orang-orang Muslim. Maka puasa yang diwajibkan kepada kita pun juga memiliki perbedaan dari puasa yang dilakukan oleh orang-orang ahli kita. Salah satu contoh yaitu perbedaan disunnahkannya kepada kita untuk memakan sahur. Disunnahkannya kepada kita untuk memakan sahur yang hal itu tidak ada pada agama yang lainnya. Ini juga merupakan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga apa lagi? Disunnahkannya kita untuk bergerak, untuk berbuka. Ini juga merupakan fadilah dan merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puasa kita secara ringkas dimulai sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 187, dimulai yaitu dari mulai terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya bola matahari di atas. Itu permulaan dari perempuan. Dimulai dari mana terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya bola matahari secara total di umum. Dan ini tentunya yang berkaitan tentang tenggelamnya matahari di sebagian tempat mungkin kita tidak bisa melihat. Sebagaimana juga terbitnya fajar shadiq di sebagian tempat kita tidak bisa melihat. Abadi bagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibn rahimahullahu ta'ala untuk membedakan fajar shadiq di masa sekarang di perkotaan khususnya sangat sulit. Yaitu dengan banyaknya cahaya-cahaya lampu di kota, lampu listrik yang tentunya demikian kuatnya sehingga sangat sulit untuk membedakan mana fajar shadiq dan mana cahaya yang muncul dari mana lampu-lampu listrik tentunya yang demikian banyak sehingga dari sini diperbolehkan bagi kita untuk memakai yaitu apa yang biasa digunakan dengan agenda waktu sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Mar'i hafizahullah ta'ala, ada sebuah agenda waktu atau kalender jadwal salat yang paling tepat itu yang dikeluarkan oleh Rabithah Alam Al-Islami dan semuanya bisa dilihat untuk sementara bisa dilihat di internet atau bisa di update di internet dan itu merupakan kesepakatan di Rabithah Alam Islami. Kemudian keindahan bulan Ramadhan yang merupakan sekali lagi fadilah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Jadi mulai dari malam hari yang disunnahkan kepada kita untuk menunaikan qiyamut tarawih juga ternyata Allah SWT Subhanahu wa Taala memberikan rukhsah di malam hari, khususnya mereka kepada orang-orang yang telah memiliki istri atau yang memiliki budak, walaupun tidak memiliki istri tapi memiliki budak umpamanya, diperbolehkan untuk berkumpul. Dan itu mutlak dimulai tentunya sejak tenggelamnya matahari sampai waktu mulainya atau sampai dilarangnya untuk mandi. Hal itu sebagaimana firman Allah innalakum lailatul siyam rajul ila nisaikum dihalalkan kepada kalian untuk mencampuri, atau dalam arti seorang suami boleh berinteraksi kepada istrinya dalam makna tentunya sebagaimana yang biasa dilakukan, mengumpuli istrinya ataupun budaknya. Ba'dahunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Mereka para wanita-wanita itu adalah pakaian bagi kalian kaum pria, dan kalian wahai kaum pria adalah pakaian bagi mereka untuk kaum wanita. Demikian rukhsah, demikian kemuliaan dari Allah yang ini tidak didapatkan pada umat yang sebelumnya, yang mana puasa yang sebelumnya jika orang terlambat dia berbuka dan telah masuk waktu asya atau waktu isya, maka haram baginya untuk makan dan juga untuk mengumpuli. Ini puasa yang pertama. Tetapi Allah Subhanahu wa Taala memberikan keutamaan para umat ini, yaitu diperbolehkan secara mutlak di malam hari bagi suami untuk berkumpul dengan istrinya atau dengan budak-budaknya atau yang dihalalkan baginya. Sehingga Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menanggapi ayat ini, beliau menyatakan hadhihi rukhsatun min Allah, inilah rukhsah dari Allah Subhanahu wa Taala, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Taala untuk seluruh kaum muslimin. Kemudian di malam hari di dunia yang perlu juga kita ingat bahwa fadhail yang sifatnya umum di bulan Ramadan itu juga berlaku di malam bulan Ramadan. Artinya lipatan pahala terkabulkannya doa, kemudian dipilihnya hamba-hamba yang akan dibebaskan dari barang neraka, fadilah dari barang sedekah, itu juga berlaku di malam. Bukan berarti kalau kita ingin bersedekah kita mengundang di siang bulan Ramadan, tapi tetap walaupun di malam hari tetap memiliki fadhail, memiliki lipatan pahala di sisi Allah bagi mereka yang bersedekah di malam hari di bulan Ramadan. Kemudian setelah seseorang itu melakukan qiyamul lail dan salatul tarawih yang dia tegakkan dengan sunnah Rasulullah, dia berupaya untuk menjaga rakaat dan tumakninah, dan boleh apabila di rumah dia kurang semangat atau mungkin dia tidak mampu untuk menunaikan sholat, boleh bagi para umat, bagi ibu-ibu, bagi kaum wanita untuk menunaikan sholat ini di masjid secara berjamaah. Selama ditunaikan tentunya dengan adab, ditunaikan dengan jamaah, ditunaikan dengan tumakninah, ditunaikan dengan sunnah, dan akan menambah semangat tentunya. Maka hal ini tidak menambah mereka untuk menunaikan sholat secara berjamaah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian setelah kita menunaikan qiyamul lail dan kemudian kita ikuti di malam hari dengan kita membaca Al-Quran yang juga kita membaca di siang hari, kemudian setelah itu kita mengambil di malam hari waktu untuk beristirahat, maka jangan lupa nikmati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sunnah yang membedakan antara kita dan ahli kita, yaitu makan sahur di penghujung malam. Sebagaimana kata Rasulullah dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, kata Rasulullah, "Tasahharu fa inna as-sahur barakah." Nikmat sahur. Makanlah sahur, sesungguhnya makan sahur itu adalah barakah. Subhanallah. Indahnya orang yang makan sahur. Dia telah mengumpulkan sekian banyak kebaikan. Yang pertama dia menghidupkan sunnah dari ibadah. Yang kedua dia telah berupaya menjadi ahli kitab yang dinamakan oleh para ulama muwalalah. Ini juga bentuk ibadah. Yang selanjutnya, ketika orang menunaikan sahur dia akan mendapatkan barokah. Kita bertanya, apakah barokah? Secara singkat, kata para ulama, barokah adalah kebaikan dalam semua urusan. Barokah dalam semua urusan. Ringannya kita melangkahkan kaki untuk menegakkan salat. Ringannya kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ringannya kita untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran, untuk mempelajari agama Allah. Ringannya hati kita untuk bersedekah. Ringannya hati kita untuk melakukan sekian banyak kebaikan. Dan sekali ini adalah barokah. Dan sunnah adalah kebaikan yang dengannya akan terbuka pintu-pintu kebaikan. Dan perlu kita ingat ayat al-Ummahat, ibu dan ummahat yang saya hormati dan semoga dimuliakan Allah. Akhir kami makan sahur. Jadi merupakan sunnah yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang walaupun dia makan sahur, tapi kalau dia mengawalkan sahurnya, satu sisi dia telah memiliki sunnah. Dan Rasulullah itu memerintahkan untuk mensegerakan juga dan mengakhirkan. Lalu kapan mengakhirkan sahur? Yaitu tentunya sebelum datangnya fajar shadiq. Sebelum datangnya fajar shadiq. Dan perlu kita ingat, yang menjadi kebiasaan untuk kita memulai dengan bahasa mudah, meniatkan mulai puasa dimulai dari waktu insya hari ini adalah perkara yang sangat aneh di pandangan para ulama dan juga secara syariah. Bagaimana dikatakan aneh? Bagi mereka yang mengawalkan sahur, atau bagi mereka yang membatasi mulai menyiapkan puasa pada waktu yang dinamakan imsak, kenapa dikatakan aneh di kalangan para ulama, bahkan semua para ulama sebagaimana pakar dari madzhab al-Imam Syafi'i, madzhab Syafi'i itu al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala, beliau dan para ulama menyatakan aneh karena dia berarti telah memulai puasa dengan batasan yang tidaklah diperintahkan dalam Al-Qur'an. Artinya dinamakan puasa itu dari munculnya fajar shadiq, itu ketika azan subuh yang tepat pada waktunya sampai tenggelamnya matahari. Ini untuk puasa. Jadi yang dikatakan dimulainya puasa bukan dimulainya puasa ketika itu. Makanya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, jadi bagaimana para sahabat itu mereka semangat mengakhirkan sahur. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, "Ila sami'a ahadukum nida والإناء بيده فليقضي حاجته." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika lo di antara kalian mendengarkan azan subuh dan makanan atau tempat makanan masih di tangan kalian, maka selesaikan hajatnya. Berikan kepada Rasulullah SAW. Artinya, ketika orang mimpi, dia belum selesai sahur dan makanan masih ada di tangannya, nampan atau berpiring masih di tangannya, diperbolehkan baginya untuk menyelesaikan hajatnya. Untuk menyelesaikan. Dan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah dia dikatakan awal dari mana puasa, yaitu munculnya fajar sahih. Ada batasan yang biasa dilakukan dengan insa, kemudian dinyatakan haram untuk makan, maka sekali lagi sebagaimana kita katakan, itulah yang dilihat aneh oleh para ulama. Dalam keadaan insa itu bukan batas awal berpuasa. Sebagian orang mempergunakan insa asal muasalnya untuk memberikan peringatan bahwasanya waktu subuh sudah dekat, bukan untuk berhenti makan. Ini asalnya, maka sekali lagi dikatakan aneh. Dikatakan aneh oleh para ulama, orang yang mengharamkan untuk makan ketika sudah. Maka dia juga jangan heran jika para ulama sampai menamakan orang atau pembatasan puasa dari insa merupakan sebuah bentuk yang tidak pernah ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita kepada puasa yang diharamkan bagi kita, yang awalnya itu adalah mubah menjadi haram, yang awalnya adalah mubah bahkan bisa menjadi dosa, sebagaimana saya diingatkan contohnya. Jika di malam hari diperbolehkan kita makan, diperbolehkan kita minum, diperbolehkan untuk kita memiliki istri kita atau budak-budak kita, maka ketika kita sudah masuk bulan Ramadan, hukumnya menjadi haram dan bahkan membatalkan puasa. Dan ijma para ulama, makan dan minum kemudian melakukan hubungan suami istri merupakan perkara yang membatalkan puasa. Di antara sekian perkara yang juga membatalkan puasa, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, yang hal ini adalah ijma. Contohnya orang yang mubtadi itu membatalkan puasa. Tapi juga jangan heran, ada orang yang batal puasanya selain dari murtad juga tanpa minum atau tanpa makan, dan juga tanpa memberi keluarganya dan bisa batal. Kata para ulama, contohnya bimbingnya dengan dia. Dia melihatkan azam dalam hatinya bahwa saya sudah batal dari puasa, saya tidak mau puasa kemarin. Berarti puasanya juga sudah batal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyyah. Sesungguhnya amalan itu sangat tergantung dengan niat yang dimilikinya. Ini perkara yang membatalkan puasa. Ada seorang yang melakukan perkara yang membatalkan puasa dalam keadaan lupa, maka juga sebagaimana telah diingatkan oleh Rasulullah, hal ini tidak membatalkan puasa. Ketika seorang yang berpuasa dia makan dan minum dalam keadaan lupa, maka kata Rasulullah, maka hendaknya dia melanjutkan puasanya. Fa inna ma'amahu Allah wa taqa. Berarti Allah telah memberikan makanan dan minuman baginya. Ini orang yang secara sengaja tentunya, secara tidak sengaja lupa untuk atau lupa bahwa dia puasa kemudian makan dan minum. Kemudian juga perlu diingatkan oleh hadirat bahwa puasa yang diberikan mulianya ini beragam derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang mulia ini beragam derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beragam? Maaf. Puasa itu akan menjadi sesuatu yang tidak ada artinya bagi kita. Walaupun kita tidak melakukan perkara yang membatalkan, walaupun kita tidak makan, walaupun kita tidak minum, tidak mengumpulkan diri kita, tidak menjadi sesuatu yang tidak ada artinya. Dikatakan oleh Rasulullah, wa laisa lillahi hajjah, tidak ada artinya. Kapan? Saat dia tidak menjaga dirinya, Rasulullah. Saat perbuatannya juga tidak terjaga oleh syariah. Artinya puasanya menjadi sesuatu yang hanya dikatakan oleh Rasulullah al-ju' wal-'athas, hanya sekedar lapar dan dahaga. Dia sekedar telah gugur kewajibannya, tetapi dia mendapatkan harum di sisi Allah. Saat kebiasaan dalam keseharian di bulan Ramadan tidak terbingkai dengan syariah. Kebiasaan ghibah, menceritakan keburukan tetap dia lakukan. Kemudian berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang tidak dibingkai dengan syariah, tetap dia lakukan. Seorang pedagang yang juga selalu tetap mengurangi timbangannya. Seorang yang tidak amanah dengan pekerjaannya. Seorang ibu rumah tangga yang tidak memperhatikan apa yang seharusnya dia lakukan, selalu bikin amal suaminya. Maka ingat, hal ini juga akan mengurangi nilai pahala. Sebagaimana juga seorang suami yang akan terkurangi pahalanya, atau bahkan juga menjadi sia-sia ketika dia juga tidak memperhatikan etika syariah dalam kehidupan rumah tangganya. Hadirat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu puasa itu perlu dijaga kesempurnaannya. Menurut kepada syariat Allah itu berlaku di semua masa, baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Makanya kadang-kadang memang aneh, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdulaziz Al-Fadhan hadirallahu ta'ala, ada seorang umat ini yang kadang-kadang mengenal Allah di bulan Ramadhan, tetapi kadang-kadang tidak mengenal Allah lagi di luar Ramadhan. Bahkan kadang-kadang hanya mengenal Allah di sebagian tempat, dari tempat lain yang dia mengalihkan Allah. Bahkan kadang-kadang mengingat Allah dalam sebuah tatanan, di awal tatanan ibadah, dan menalaikan Allah dalam kesempurnaan ibadah itu. Sebagai makhluk, dia memanfaatkan dan menalaikan kesempurnaan dari makhluk, sehingga puasa tidak memiliki arti baginya, tetap dalam keadaan sebagaimana dia di luar bulan Ramadhan tidak menjaga kesempurnaannya. Ini tentunya keadaan yang merugikan jika kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirat yang semoga Allah rahmati kita semuanya. Sebagaimana ada yang diharamkan di bulan Ramadan, khususnya di bulan ini pada waktu puasa, maka ada juga tentunya perkara-perkara yang diwajibkan sebagaimana telah kita sebutkan. Dan juga ada perkara yang mengurangi pahala, sedang juga ada perkara yang sifatnya mubah. Hukumnya mubah. Yang dicontohkan atau dikatakan mubah, khususnya bagi ibu rumah tangga umpamanya, merasakan masakan ataupun merasakan makanan, hukum mubah, boleh. Atau jika maaf, suaminya mungkin ingin menciumnya atau ingin memegangnya, hal ini juga Allah kita boleh cintai selama kita bisa menjaga syahwat kita dan tidak terjebak untuk terbawa sampai ke barat. Mohon maaf, hubungan sebagaimana suami istri. Karena Aisyah Allah Ta'ala anha pernah ditanya oleh para sahabat, ma yaf'alu shaim, apa yang boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa? Kata Aisyah, kullu shay'in illa nisa', segala sesuatu boleh kecuali maaf berhubungan badan, itu tidak boleh. Tapi ketika ada suami yang mendekat kita atau mendekati istrinya, membelai istrinya, melakukan perkara yang mungkin kita anggap hal ini tabu, selama ingat ternyata dalam jenak kita tidak boleh. Selama tetap menjaga kesempurnaan puasa. Ini yang boleh. Kemudian juga, apakah boleh nikah seperti siang hari bulan Ramadan? Dalam artian akad nikah, akad nikah ini juga mubah, boleh. Bukan berarti dilarang nikah dalam artian oh berarti dilarang nikah di siang Ramadan, boleh. Akad nikah, akad nikah artinya peresmian seorang melafatkan, seorang wali melafatkan. Yang bulan angkah suka menjemput juga, wahai bulan aku nikahkan anakku denganmu atau untukmu dengan mahar sekian, itu boleh. Kemudian suaminya atau istrinya melakukan sebagaimana yang sunnah, boleh. Yang tidak boleh batasannya sebagaimana yang telah dicontohkan, yaitu makan malam, makan minumnya dalam artian walimahnya, kalau bisa di malam hari tentunya juga boleh. Dan juga perkara-perkara yang lainnya dalam artian tetap terjaga puasa. Kemudian apakah boleh bagi wanita, apalagi umpamanya dia sakit matanya, memakai celak? Umpamanya boleh, tidak mengapa bagi wanita memakai celak di awal bulan Ramadan. Sebagian para ulama ada yang memasukkan kepada kriteria yang mampu, tapi tidak ada satu pun dalil yang menyatakan itu mampu, dan juga tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan haramnya atau batalnya orang yang memakai celak di siang bulan Ramadhan. Ini yang boleh. Kemudian bolehkah dia berobat? Boleh. Tetapi dia telah melupakan kalau ada pertanyaan bolehkah dia berobat, jawabannya boleh, tetapi satu sisi dia telah melupakan rukhsah. Kalau seandainya dia kasih, tentunya yang afdal adalah tetap baginya untuk berbuka, artinya jangan puasa. Batasan rukhsah yang tidak boleh yaitu apabila membawa kepada kondisi untuk diimpus umpamanya. Dimasukkan zat gizi di dalam tubuhnya ataupun yang menjadi bagian kalori tubuh kita sehingga menambah kuat, ini yang masuk ke dalam kriteria batal puasa. Ada pun seorang umpamanya yang terkena penyakit asma yang kadang-kadang muncul di siang bulan Ramadan, kemudian terpaksa dia memakai hirup atau apa oksigen yang dihirup, maka hal itu juga mubah, termasuk tidak membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya, setelah kita menunaikan puasa dengan selalu memohon kepada Allah agar terjaga dari kesempurnaannya, terjaga dari perkara-perkara yang haram, terjaga dari perkara yang makruh, dan kita ringan dalam melakukan kebaikan, segala kebaikan, maka akan sempurna dan indah puasa itu ketika ditutup dengan sebuah kegembiraan. Dan kemudian Rasulullah SAW menyatakan itu adalah hal yang menyenangkan. Kata Rasulullah SAW, perhatian, ada dua kegembiraan, dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. kelebihan tatkala dia berubah. Yang kedua, perhatikan kebedaan ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa dengan kasihnya, berjumpa dengan yang cintainya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, digandengkan kegembiraan berjumpa dengan Allah dengan seorang yang berbuka. Tetapi kegembiraan yang betul-betul kebahagiaan adalah kebahagiaan berbuka bagi mereka yang telah berupaya untuk menyempurnakan puasa. Bukan kenangan orang yang ingin membalaskan dendam daripada apa yang tidak boleh di siang harinya, yang memang kadang-kadang tidak menjaga kesempurnaan puasanya, yang hanya sebagaimana kata Rasulullah, hanya menahan lapar dan dahaga, tidak mengumpuli keluarganya. Kalau itu biasa, dia karena tersembunyi hal langsung. Tetapi sebagai kebenaran bagi mereka yang berpuasa, yang telah Allah akan janjikan sebuah pintu surga, itu pintu Rayyan yang Allah khususkan kepada orang-orang yang bahagia, yang berpuasa dengan penuh keimanan. Mereka bahagia saat mereka berbuka, karena mereka mendapatkan taufik dari para Allah, melakukan puasa dengan menjaga kesempurnaan, gembira dengan menghidupkan sunnah. Bahkan ketika dia menghidupkan sunnah ini, berbuka, dia menyempurnakan dengan bagaimana bukanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu menyunahkan untuk berbuka dengan ridha. Apa Allah? Hormat batas yang mungkin masih muda, itu ridha. Yang mungkin buat tempat kita belum ada atau ada, masih di sebagian toko biasa dimasukkan di kulkas lagi nampak ruto. Kalau tidak ada, asam hormat. Kalau tidak ada, hajawat dan mana tidak ada hormat, tidak ada ruto, atau tidak ada ruto, tidak ada hormat, kebolehan kita ada gorengan, ada cake, ada roti yang manis, ada nasi, ada ilmu. Maka yang didahulukan kepada Allah azawajil minal-man, kita minum, kita minum, kita berkahi leher kita dengan minuman. Tapi kalau sekarang ada minuman, ada rumah, ada korban, tunda dulu untuk membantu leher dengan minuman, hidupkan kurmah dengan memakan apa? Rokok. Kita minum dulu, baru kita itu minum. Jangan terbalik, minum dulu baru kurmah. Kurmah yang terbalik. Dia sudah gila kurmah. Kalau dia sudah minum air, sudah hilang kurmah. Karena kurmahnya berbuka dengan apa? Dengan kurmah atau dengan kurmah. Bukan dengan nafi ataupun yang lainnya. Dan kadang-kadang kebiasaan yang mungkin kalau secara kesehatan berbahaya, yaitu langsung berbuka katakan dengan nafi, dengan rendangnya, dengan yang lain, yang kadang-kadang menjadi kebiasaan secara kesehatan mungkin berbahaya. Tetapi juga kalau untuk berbuka sah, dalam arti tidak masalah. Berbahaya Allah Allah mungkin secara kesehatan demikian, walaupun metabolisme tubuh Indonesia mau berbuka dengan nasi goreng juga sehat ya. Ini tentunya hal yang kebiasaan sebenarnya. Ibu-ibu dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kita tutup kesempurnaan puasa dengan berbuka. Dan setelah kita berbuka, kita ikuti dengan kita menegakkan sholat berjamaah, itu sholat maghrib. Kita sempurnakan puasa kita dengan berbuka, kemudian dengan sholat maghrib. Jangan ditunda, jangan dimorokkan waktunya. Silahkan kita menunda waktu demikian panjang karena kita makan, kita katakan bukan hal yang harus ditiru, tetapi kebiasaan yang cukup baik sebagai penutup. Saya bawakan kebiasaan yang baik ini sekali lagi sebagai penutup, bukan sunnah. Yang sunnah cara berbukanya tadi, tetapi ini kebiasaan yang baik di kalangan orang awam. Itu mereka berbuka dengan korma, dengan sunnah tentunya, kemudian minum kadarnya, kemudian setelah maghrib itu mereka makan yang ringan untuk mereka dengan bubur, dengan makanan-makanan yang lain daripada yang berat. Kemudian setelah tarawih baru mereka menamakan makan sahur, itu makan nasi, ayam, macam-macam yang lain itu setelah badal, badal tarawih. Ini kebiasaan. Sekali lagi, saya mohon maaf, bukan dengan sunnah, bukan yang sunnah cara yang berbuka yang kita sebutkan, tetapi kebiasaan orang Arab demikian. Walaupun mungkin kebiasaan perut kita tidak demikian, tapi itu mungkin cara kesehatan kalau dikatakan baik, kelihatannya memang lebih baik. Wallahu'alam. Dan mohon maaf, mungkin kita tidak bisa membahas secara menyeluruh tentang ahkam Ramadan, qiyam lail, dan puasa. Dan semoga apa yang kita sampaikan bisa mewakili tentang bagaimana puasa yang sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Taala menjaga dan memberikan taufik kepada kita semuanya sehingga kita mampu menyempurnakan berpuasa dan beribadah di bulan Ramadan, dan pada akhirnya menjadi hamba Allah yang terbebaskan dari api neraka. Dan semoga Allah memberikan Tuhan taufik kepada kita. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga ada manfaatnya untuk saya dan untuk jamaah semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi rabbil alamin.